Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 208 atau bermusafir. Bab 1. Lanjut. Dan Allah Ta'ala tiada menyimpankan kemuliaan dan kerajaan pada agama dan dunia, selain pada tempat bahaya. Kadang-kadang orang pengecut dan orang teledor menamakan kepengecutan dan keteledoran itu dengan hati-hati dan waspada, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair. Orang-orang pengecut itu melihat bahwa sifat pengecut adalah hati-hati. Dan orang itu adalah tipuan bagi sifat yang terkutuk. Maka inilah apabila dimaksudkan kepada perjalanan batin dengan membacakan tanda-tanda kebesaran. Kita kembali kepada maksud yang kita maksudkan. Dan marilah kita terangkan. Bagian kedua, yaitu bahwa ia bermusafir karena ibadah. Ada karena mengerjakan haji atau berjuang fisabilillah. Dan telah kami sebutkan keutamaan yang demikian, adab-adabnya dan amalannya yang zahir dan yang batin pada kitab rahasia haji. Dan termasuk ke dalam jumlahnya berziarah ke kuburan nabi-nabi, para pengikut sahabat atau tabi'in, ulama-ulama yang lain, dan wali-wali, dan semua orang yang diambil barokah dengan melihatnya pada masa hidupnya adalah diambil barokah dengan menziarahi kuburannya sesudah wafatnya. Dan bolehlah melakukan perjalanan jauh untuk maksud ini, dan tidaklah terlarang dari maksud ini oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiadalah diadakan perjalanan jauh kecuali kepada tiga masjid. Masjidku ini, Masjid Madinah, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Hadis ini telah diterangkan pada bab haji. Karena yang demikian itu mengenal masjid-masjid, maka yang tersebut itu samalah satu dengan lainnya sesudah masjid-masjid yang tiga tadi. Jikalau tidaklah begitu, maka tiadalah berbeda antara berziarah ke kuburan nabi-nabi, wali-wali, dan ulama-ulama pada pokoknya kelebihannya, walaupun yang demikian itu berlebih kurang derajatnya dalam batas yang besar menurut perbedaan derajat mereka pada sisi Allah. Kesimpulannya, berziarah kepada orang hidup adalah lebih utama daripada berziarah kepada orang mati. Faedah dari menziarahi orang hidup ialah mencari barokah, doa, dan barokah memandang kepada wajahnya. Sesungguhnya memandang wajah ulama dan orang-orang soleh adalah ibadah. Dan juga padanya menggerakkan keinginan mengikuti jejaknya dan berakhlak dengan akhlak dan adab kesopanannya. Ini selain daripada yang ditunggu dari faedah-faedah ilmiah yang diperolehnya, faedahnya dari diri dan perbuatan mereka. Bagaimana tidak? Semata-mata menziarahi teman pada jalan Allah atau al-ikhwan fillah ada padanya kelebihan, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu pada kitab berteman. Dalam Taurat tersebut, berjalanlah 4 mil, kunjungilah saudaramu pada jalan Allah. Adapun tempat, maka tiadalah arti menziarahi itu selain daripada masjid tiga itu, dan selain dari benteng-benteng yang diperkuatkan untuk menghadapi musuh. Hadis yang tersebut di atas adalah jelas tentang tidaklah diadakan perjalanan jauh atau safar untuk mencari barokah tempat selain kepada masjid tiga itu. Dan telah kami sebutkan kelebihan dua tanah haram Makkah dan tanah haram Madinah pada kitab haji, dan Baitul Maqdis juga mempunyai besar kelebihan. Ibnu Umar radhiyallahu an keluar dari Madinah menuju Baitul Maqdis, sehingga ia mengerjakan sholat padanya, sholat lima waktu. Kemudian ia kembali pulang beresoknya ke Madinah. Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada Tuhannya Azza wa Jalla bahwa orang yang menuju masjid ini atau masjid Baitul Maqdis yang tidak dipentingkannya selain bersolat padanya, bahwa tidak engkau memalingkan pandangan engkau daripadanya selama ia menetap dalam masjid itu sehingga ia keluar daripadanya, dan bahwa engkau keluarkan dia dari segala dosa seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Maka Allah Ta'ala memperkenankan permintaannya yang demikian. Bagian ketiga, bahwa perjalanan itu untuk melarikan diri dari suatu sebab yang mengganggu agama, dan yang demikian itu juga baik. Maka lari dari sesuatu yang tiada disanggupi adalah termasuk sunnah atau jalan yang ditempuh nabi-nabi dan rasul-rasul. Setengah dari yang wajib melarikan diri daripadanya ialah diangkat menjadi anggota pemerintahan, memperoleh kemegahan, dan banyak sangkut paut dan sebab-sebab dengan orang lain. Karena semua itu mengganggu kekosongan hati, dan agama itu tidak sempurna melainkan dengan hati yang kosong selain Allah. Jikalau tidak sempurna kosongnya, maka dengan kadar kekosongan itulah tergambar bahwa ia bekerja pada agama. Dan tidaklah tergambar kekosongan hati dalam dunia dari segala kepentingan duniawi dan keperluan-keperluannya yang penting. Tetapi yang tergambar adalah peringatan dan pemberatannya. Dan terlepaslah dari kebinasaan orang-orang yang memandang ringan kepentingan dan keperluan duniawi. Dan binasalah orang-orang yang memandang beratnya kepentingan. Dan segala pujian bagi Allah yang tidak menggantungkan kelepasan itu dengan kekosongan mutlak dari segala dosa dan pikulan. Tetapi ia menerima orang yang memandang ringan kepentingan duniawi dengan karunia dan lengkap keluasan rahmatnya. Dan orang yang memandang ringannya kepentingan duniawi itu ialah orang yang tidaklah dunia itu menjadi cita-citanya yang terbesar. Dan yang demikian tidak mudah di tanah air bagi orang yang meluas kemegahannya dan banyak hubungannya. Maka tidaklah sempurna maksudnya selain dengan mengasingkan dan menyembunyikan diri, memutuskan segala hubungan yang tidak dapat tidak daripadanya, sehingga ia melatih dirinya pada waktu yang panjang. Kemudian kadang-kadang ia ditolong oleh Allah dengan pertolongannya, lalu dianugerahkannya nikmat kepadanya dengan yang menguatkan keyakinannya dan menenteramkan hatinya. Maka samalah padanya di kampung dan di perjalanan, dan dekat mendekatilah padanya adanya sebab-sebab dan hubungan-hubungan itu atau tidak ada. Maka tiada satu pun yang menghalanginya dari apa yang sedang dilaksanakannya daripada zikir kepada Allah. Dan yang demikian termasuklah yang sukar sekali padanya. Bahkan biasanya pada hati itu ialah kelemahan. Dan singkatnya dari keluasaan bagi makhluk dan khalik. Dan sesungguhnya yang berbahagia dengan kekuatan ini ialah nabi-nabi dan wali-wali. Dan sampai kepadanya dengan usaha adalah sukar sekali. Meskipun juga jalan masuk untuk bersungguh-sungguh dan berusaha padanya. Dan contoh lebih kurangnya kekuatan batiniah padanya adalah seperti lebih kurangnya kekuatan zahiriah pada anggota badan. Maka kadang-kadang seorang laki-laki yang kuat, yang mempunyai cukup kekuatan, sempurna bentuk tubuhnya, kuat urat-uratnya, kokoh bangunan dirinya, dapat membawa sendiri barang yang timbangannya 1000 kati, umpamanya. Jikalau seorang lemah yang sakit bermaksud mencapai tingkatannya dengan membiasakan membawa yang berangsur-angsur padanya sedikit-sedikit, niscaya tiada akan sanggup kepada yang demikian. Tetapi membiasakan dan bersungguh-sungguh itu menambahkan kekuatannya barang sekadarnya. Dan walaupun demikian itu tiada menyampaikannya kepada tingkat orang yang tersebut di atas. Maka tiada sia-sialah ia meninggalkan kesungguhan ketika merasa berputus asa dari tingkat yang tinggi itu. Maka sesungguhnya yang demikian adalah bodoh sekali dan sesat benar. Sesungguhnya adalah dari kebiasaan ulama terdahulu atau ulama salaf, diridai Allah kiranya mereka itu, berpisah dari tanah air karena takut dari fitnah. Sufyan Atsauri berkata, ini zaman buruk. Tak dapat dipercayai pada zaman ini orang yang lemah pikiran. Maka bagaimana pula terhadap orang-orang yang terkenal? Inilah zaman orang yang berpindah dari suatu negeri ke lain negeri. Tiap kali ia sudah dikenal pada suatu tempat, lalu berpindah ke lain tempat. Abu Naim berkata, aku melihat Sufyan Atsauri telah menggantungkan mangkok airnya di tangannya dan meletakkan tempat airnya dari kulit di punggungnya. Lalu aku bertanya, mau kemana, wahai Abu Abdillah? Sufyan Atsauri menjawab, telah sampai berita kepadaku dari suatu desa di mana harga barang-barangnya murah. Aku ingin tinggal di desa itu. Maka aku bertanya kepadanya, apakah akan engkau laksanakan demikian? Sufyan menjawab, ya, apabila sampai kepadamu bahwa pada suatu desa barang-barangnya murah, maka tinggallah di desa itu. Karena yang demikian itu lebih menyelamatkan agamamu dan lebih menyedikitkan kesusahanmu. Inilah lari dari kemahalan harga namanya. Ciri As-Sufi berkata pada orang-orang sufi, apabila datang musim dingin, maka sesungguhnya telah datang bulan Adhar atau bulan Maret. Kayu-kayuan berdaun dan baiklah bertebaran. Maka bertebaranlah kamu. Orang-orang khawas atau orang-orang tertentu yang kuat ketaatannya kepada Allah tidak bermukim di suatu negeri melebihi daripada 40 hari. Orang-orang itu termasuk orang-orang yang tawakal dan memandang bermukim itu berpegang kepada sebab-sebab yang merusakkan ketawakalan. Dan akan datang penjelasan rahasia-rahasia berpegang kepada sebab-sebab pada kitab tawakal. InsyaAllah ta'ala. Bagian keempat, bermusyafir karena lari daripada yang merusakkan badan, seperti penyakit kolera, atau pada harta, seperti kemahalan harga, atau hal-hal yang berlaku yang seumpama dengan itu. Dan tidaklah berdosa padanya yang demikian. Tetapi kadang-kadang wajib lari pada setengah tempat, dan kadang-kadang disunatkan pada setengah tempat, menurut wajibnya dan sunatnya apa yang teratur di atasnya dari faedah-faedahnya. Tetapi dikecualikan daripada tadi ialah penyakit kolera atau penyakit taun. Maka tiada seyogialah lari daripadanya karena datang larangannya. Berkata Usamah bin Zaid, Rasulullah SAW bersabda bahwa penyakit ini atau bahaya ini adalah azab. Telah diazabkan sebagian umat-umat sebelum kamu dengan penyakit tersebut. Kemudian ia kekal di bumi sesudahnya. Lalu sekali ia hilang dan datang lagi pada kali yang lain. Maka barang siapa mendengar penyakit itu pada suatu negeri, maka janganlah datang ke negeri itu. Dan barang siapa berada di suatu negeri di mana penyakit tersebut ada, maka janganlah ia dikeluarkan oleh larinya daripadanya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kehancuran umatku ialah dengan kena tusukan tombak atau ta'un dan penyakit kolera atau ta'un. Lalu aku bertanya, ta'an sesungguhnya sudah kami ketahui. Maka ta'un itu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu suatu penyakit seperti penyakit unta, di mana penyakit itu mengambil mereka pada bagian bawah perutnya yang halus dan lembut. Muslim yang meninggal daripadanya adalah syahid. Orang yang menetap di tempat itu dan mencari pahala daripada Allah adalah seperti orang yang mengikatkan dirinya pada jihad di sabilillah. Dan orang yang lari daripadanya adalah seperti orang yang lari dari barisan perang. Diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Abdul Bar. Dari Makhul, di mana ia meriwayatkan dari Ummu Aiman yang mengatakan, Rasulullah SAW menasihatkan setengah sahabatnya dengan bersabda, janganlah engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu, walaupun engkau disiksa atau dibakar. Taatilah akan ibu bapamu. Jikalau keduanya menyuruhkan engkau supaya keluar dari tiap-tiap sesuatu yang menjadi kepunyaan engkau, maka keluarlah daripadanya. Janganlah engkau meninggalkan sholat dengan sengaja. Sesungguhnya, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka terlepaslah tanggungan Allah daripadanya. Awaslah dari minuman khamar atau arak, karena khamar itu kunci tiap-tiap kejahatan. Awaslah dari perbuatan maksiat, karena perbuatan maksiat itu memarahkan Allah. Janganlah engkau lari dari barisan perang. Jikalau menimpa manusia oleh banyaknya kematian yang mendahsyatkan dan engkau berada pada mereka, maka tetaplah pada mereka itu. Belanjailah menurut kesanggupanmu kepada ahli baitmu atau keluargamu. Janganlah engkau angkatkan tongkatmu kepada mereka. Takutlah mereka dengan Allah. Segala hadis tadi menunjukkan kepada lari dari penyakit ta'un itu dilarang. Dan begitu pula datang kepadanya. Dan akan datang uraian itu pada kitab Tawakal. Inilah bagian-bagian safar atau musafir itu. Dan dipahamkan daripadanya bahwa safar itu terbagi kepada tercela, terpuji, dan diperbolehkan atau mubah. Yang tercela terbagi kepada haram, seperti larinya budak dari rumah tuannya dan bermusafir orang yang berbuat kedurhakaan. Dan kepada makruh, seperti keluar dari negeri yang diserang kolera. Dan yang terpuji terbagi kepada wajib, seperti mengerjakan ibadah haji dan menuntut ilmu yang menjadi wajib antara setiap-tiap muslim. Dan kepada sunat, seperti menziarahi ulama dan menziarahi kuburnya. Dan dari sebab-sebab ini, jelaslah niat pada perjalanan. Karena arti niat ialah menggerakkan sebab yang menggerakkan dan membangkitkan untuk menyambut panggilannya. Dan hendaklah niatnya itu akhirat dalam segala perjalanannya. Yang demikian itu zahir pada yang wajib dan yang sunat, dan mustahil pada yang makruh dan yang terlarang. Adapun yang diperbolehkan atau mubah, maka tempat kembalinya ialah kepada niat. Manakala maksudnya mencari harta, umpamanya itu untuk memelihara diri dari meminta-minta dan menjaga untuk menutup kehormatan diri, istri dan keluarga, dan untuk bersedekah dengan yang berlebih daripada jumlah yang diperlukan, niscaya yang diperbolehkan atau mubah ini disebabkan niat itu menjadi setengah dari amalan akhirat. Dan jikalau ia keluar kepada mengerjakan ibadah haji dan yang menggerakkannya ialah riya dan ingin didengar orang atau sum'ah. Niscaya keluarlah haji itu dari amalan akhirat. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya segala amalan itu dengan niat. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Umar. Maka sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala amalan dengan niat adalah umum melengkapi pada yang wajib, yang sunat dan yang diperbolehkan atau mubah. Tidak yang dilarang, karena niat itu tidaklah mempengaruhi untuk mengeluarkan dari adanya sebagian itu dari yang terlarang. Setengah ulama terdahulu atau salaf berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mewakilkan malaikat dengan orang-orang musafir yang akan memperhatikan maksud mereka. Maka masing-masing akan diberikan menurut niatnya. Maka orang yang niatnya itu dunia, niscaya ia diberikan dari dunia dan dikurangkan dari akhiratnya beberapa kali lipat, dan dicerai-beraikan cita-citanya, dan dibanyakkan kesibukannya dengan kelobaan dan kegemaran kepada dunia. Dan orang yang niatnya akhirat, niscaya ia dianugerahkan dari mata hati atau basiroh, hikmah dan kecerdikan, dan dibukakan baginya ingatan dan pengertian menurut kadar niatnya, dan dikumpulkan baginya cita-cita. Berdoa baginya para malaikat, dan para malaikat itu meminta ampunan dosa baginya. Adapun pandangan tentang bermusafirkah yang demikian utama, yang lebih utama, atau menetap di tempat sendiri, maka menyerupailah yang demikian dengan pandangan tentang manakah yang lebih utama, mengasingkan diri atau uzlah, atau bercampur baur, muhalatoh. Dan kami telah menyebutkan jalannya pada kitab Al-Uzlah. Maka hendaklah difahami ini dari yang tersebut itu. Sesungguhnya, perjalanan jauh atau safar itu adalah semacam percampur bauran dengan manusia serta tambahan, kelebihan, dan kesukaran yang mencerai-beraikan cita-cita dan menghancur-lumatkan hati pada kebanyakan orang. Dan yang lebih utama mengenai ini ialah apa yang lebih menolong pada agama. Dan kesudahan buah agama di dunia ini ialah menghasilkan pengenalan atau ma'rifah Allah Ta'ala. Dan menghasilkan kejinaan hati dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kejinaan hati itu berhasil dengan berkekalan zikir. Dan ma'rifah itu berhasil dengan berkekalan zikir. Orang yang tiada mempelajari jalan fikir dan zikir, niscaya tiada dapat bertekun pada keduanya. Dan safar atau bermusafir itu ialah penolong kepada mempelajarinya dan langkah permulaan. Dan menetap di tempat sendiri ialah penolong kepada mengamalkan ilmu itu dan langkah penghabisan. Maksudnya langkah permulaan ialah bermusafir untuk mencari ilmu, dan sebagai langkah penghabisan atau langkah berikutnya ialah mengamalkan ilmu itu. Dan berada di tempat sendiri lebih menolong untuk itu. Tempat jemah. Adapun mengembara di bumi terus-terus menerus adalah setengah daripada yang mengacaukan hati. Kecuali bagi orang-orang kuat. Karena seorang musafir itu dan hartanya berada pada kekacauan, kecuali apa yang dipeliharai Allah Ta'ala. Maka senantiasalah seorang musafir itu berkebimbangan hati. Sekali dengan ketakutan terhadap dirinya sendiri dan hartanya. Sekali dengan sebab berpisah dengan apa yang dijinakkan hatinya dan dibiasakannya pada tempat sendiri. Jikalau tidak ada harta yang ditakuti hilangnya, maka seorang musafir itu tiada terlepas dari sifat kelobaan dan perhatian kepada orang lain. Sekali lemahlah hatinya disebabkan kemiskinan, sekali kuatlah dengan kokohnya sebab-sebab kelobaan. Kemudian pekerjaannya dengan turun naik mengganggu semua hal ihwannya. Dari itu, maka tiada seyogialah seorang murid atau orang yang mencari jalan akhirat itu bermusafir, selain pada menuntut ilmu, atau melihat wajah syekh atau guru yang akan diikuti jejaknya, dan diperoleh faedah kegemaran dan kebajikan dengan melihat wajahnya. Karena sesungguhnya orang yang bekerja dengan dirinya atau dengan terus-menerus zikir dalam hati, memperoleh basyirah atau mata hati padanya, dan terbuka baginya jalan zikiran atau amalan, maka menetap di tempatnya sendiri adalah lebih utama baginya. Hanya kebanyakan dari kaum sufi masa ini, tatkala batinnya kosong dari pikiran-pikiran dan amalan-amalan yang halus, dan tiada berhasil baginya kejinakan hati dengan Allah Ta'ala dan dengan zikir kepadanya, kepada khilwah, dan mereka itu orang-orang penganggur. Tiada berusaha dan bekerja, mereka telah menyukai pengangguran. Mereka merasa berat bekerja, merasa sukar menempuh jalan usaha, merasa lebih enak meminta-minta dan meminta pertolongan orang pada orang lain, merasa lebih baik tinggal di langgar-langgar yang dibangun untuk mereka di desa-desa. Mereka menggunakan tenaga-tenaga pelayan tanpa upah, di mana pelayan-pelayan itu bangun menegakkan pengkhidmatan bagi kaum sufi. Mereka memandang ringan akal pikiran dan agama pelayan-pelayan itu, di mana maksudnya mereka dengan menggunakan tenaga pelayan tadi tidak lain melainkan riya atau memperlihatkan kepada orang, sum'ah atau didengar orang, berkembang suara di antara orang banyak, dan memungut harta dengan jalan meminta, beralasan dengan banyak pengikut. Maka mereka di langgar-langgar itu sebenarnya tiada mempunyai wewenang yang ditaati, pengajaran yang bermanfaat bagi murid-muridnya, dan pencegahan yang memaksa mereka dari hal yang tidak layak. Mereka memakai pakaian yang berlapis-lapis, membuat tempat-tempat yang menghiburkan di pondok-pondok. Kadang-kadang mereka menghafal kata-kata yang terhias berasal dari orang-orang yang berbuat mungkar. Lalu mereka memandang pada dirinya sendiri dan telah menyerupai dengan kaum sufi pada pakaian, pengembaraan, kata-kata, dan tutur ibarat atau sopan santun yang zahir dari perjalanan hidup mereka. Maka mereka menyangka dirinya baik. Mereka mengira berbuat perbuatan yang baik dan meyakini bahwa tiap-tiap yang hitam itu biji tamar. Menyangka bahwa perkongsian pada zahir itu mengharuskan memperoleh pembagian pada hakikat batin. Amat jauhlah yang demikian. Alangkah tebalnya kebodohan orang yang tidak dapat membedakan antara lemak dan bengkak. Maka mereka itu adalah orang-orang yang dimarahi Allah. Sesungguhnya, Allah Ta'ala memarahi pemuda yang kosong waktunya dari pekerjaan. Dan tiada membawa mereka kepada mengembara selain oleh kemudaan dan kekosongan waktu dari pekerjaan. Kecuali orang yang bermusafir untuk haji atau umrah dengan tidak riya dan sum'ah. Atau bermusafir untuk melihat wajah syekh yang akan diikuti tentang ilmunya pada perjalanan hidupnya.